Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 18 Mei 2014 yang bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1435 Hijriah. Hadis-hadis tentang fadilah amal di bulan Rajab. Banyak di antara kaum muslimin yang mengamalkan amalan-amalan bulan Rajab. Dan setelah kita pelajari dalil-dalil amalan bulan Rajab tersebut, ternyata hadis-hadisnya dhaif, bahkan palsu. Oleh karena itu, di berikut ini kami ketengahkan di antara hadis-hadis tersebut agar kita terhindar dari amalan-amalan yang tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Puasa di bulan Rajab. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syahra Rajab syahrun azimun. Man shoma minhu yawman kataballahu lahu shoma alfi sanatin. Wa man shoma yawmaini kataballahu lahu siyama alfai sanatin. Wa man shoma salasata ayyamin kataballahu lahu siyama salasati alfi sanatin. Wa man shoma min Rajab sab'ata ayyamin ughliqat anhu abwaabu jahannam. Wa man shoma minhu samaniyata ayyamin futihat lahu abwaabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Wa man shoma minhu khamsa asrata yawman buddilat sayyi'atuhu hasanatin wa nada munadin minas samai. Qad ghafarallahu laka fasta'nifil amala wa man zada zadahullahu azza wa jalla. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang agung. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan mencatat untuknya berpuasa 1000 tahun. Barang siapa berpuasa 2 hari pada bulan Rajab, maka Allah akan mencatatnya berpuasa 2000 tahun. Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah mencatatnya berpuasa 3000 tahun. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutuplah pintu-pintu jahanam darinya. Dan barang siapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka dibukalah pintu-pintu surga yang 8 untuknya, yang ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Barang siapa berpuasa 15 hari di bulan Rajab, maka keburukan-keburukannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan, dan akan ada seorang penyeru dari langit yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu, maka mulailah lagi beramal. Dan barang siapa menambah puasa itu, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah pula kebaikan-kebaikan kepadanya. Al-Maudhu'at oleh Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Al-Jauzi, juz 2 halaman 206. Keterangan, hadis ini tidak sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dalam sanadnya ada perawi bernama Harun bin Antaroh. Abu Hatim Ibnu Hibban berkata, tidak boleh berhujjah dengan Harun karena dia banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. An Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman min Rajab adala siyama syahrin wa man shoma minhu sab'ata ayyamin ghulliqat abwabul jahimi sab'atu wa man shoma minhu samaniyata ayyamin futihat abwabul jannati samaniyatu wa man shoma minhu asyrata ayyamin badalallahu sayyiatihi hasanatin wa man shoma minhu samaniyata asyara yauman nada munadin an qad ghafara kullama madha fastanifil amala. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka dia seperti puasa satu bulan. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka akan ditutup untuknya pintu-pintu neraka Jahim yang 7. Barang siapa berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka Allah akan mengganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan barang siapa berpuasa 18 hari di bulan Rajab, maka akan ada penyeru yang mengatakan, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, maka mulailah lagi beramal. Al-Maudhu'at, juz 2, halaman 207. Keterangan, hadis ini tidak sah, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Furat bin Sa'ib. Yahya bin Ma'in berkata, Al-Furat bin Sa'ib laisa bisyai', yakni tidak ada apa-apanya. Bukhari dan Daruquthni berkata, matruk, ia ditinggalkan hadisnya. An Nabi Sa'idil Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Faman shoma rajaba imanan wahtisaban istaujaba ridwanallahil akbari wa askanahul firdausal a'la. Wa man shoma min rajaba yaumaini falahu minal ajri dhi'fani wa waznu kulli dhi'fin mislu jibalid dunya. Wa man shoma min rajaba salasata ayyamin ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan tula masirati dzalika sanatin. Wa man shoma min rajaba arba'ata ayyamin ufiya minal bala'i minal jununi wal juzami wal basari wa min fitnatil masiihid dajjali wa min azabil qabri. Wa man shoma min rajaba sittata ayyamin kharaja min qabrihi wa wajhu atwa'u minal qamari lailatal badri. Wa man shoma min rajaba sab'ata ayyamin fa inna li jahannama sab'ata abwabin yughliqullahu anhu bi shaumi kulli yawmin baban min abwabiha. Wa man shoma min rajaba samaniyata ayyamin fa inna lil jannati samaniyata abwabin yaftahullahu lahu bi shaumi kulli yawmin baban min abwabiha. Wa man shoma min rajaba tis'ata ayyamin kharaja min qabrihi wa huwa yunadi la ilaha illallah wa la yuraddu wajhu dunal jannati. Wa man shoma min rajaba asyrata ayyamin ja'alallahu lahu ala kulli milin minas sirati firasyan yastarihu alaihi. Wa man shoma min rajaba ahada asyara yauman lam yara fil qiyamati ghada'an afdhala minhu illa man shoma mislahu aw zada alaihi. Wa man shoma min rajaba isna'i asyara yauman kasahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati khullataini. Al-khullatul wahidatu khairun minat dunya wa ma fiha. Wa man shoma min Rajab salasata asyara yawman yudha'u lahu yawmal qiyamati ma'idatun fi dhillil 'arsy fayakulu wan nasu fi shiddatin shadidatin. Wa man shoma min Rajab 14 yawman a'tahu Allahu ta'ala minas sawabi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Wa man shoma min Rajab 15 yawman yaqifuhu Allahu yawmal qiyamati mawqifal aminin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka barang siapa berpuasa Rajab karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ia pasti mendapatkan ridha Allah yang maha besar, dan Allah akan menempatkannya di surga Firdaus yang tinggi. Barang siapa berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, dan setiap kelipatan seberat gunung-gunung di dunia. Barang siapa berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah akan membuatkan antara dia dengan neraka berupa parit penghalang sepanjang perjalanan tahun itu. Barang siapa berpuasa 4 hari di bulan Rajab, maka ia akan diselamatkan dari bala bencana, dari penyakit gila, kusta, dan lepra, dan dari fitnah Masihid Dajjal, dan dari siksa kubur. Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Rajab, maka ketika keluar dari kuburnya, wajahnya akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Barang siapa berpuasa 7 hari di bulan Rajab, neraka Jahanam itu mempunyai 7 pintu yang Allah akan menutupkan darinya. Setiap puasa 1 hari, ditutuplah 1 pintu dari pintu-pintu Jahanam itu. Barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, surga itu mempunyai 8 pintu yang Allah akan membukakan untuknya. Setiap puasa 1 hari, dibukakan 1 pintu dari pintu-pintu surga tersebut. Barang siapa berpuasa 9 hari di bulan Rajab, maka ia akan keluar dari kuburnya dengan mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan wajahnya tidak dihadapkan selain ke surga. Barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, Allah akan membuatkan tempat tidur di setiap mil dari sirat atau jalan yang ia bisa beristirahat padanya. Barang siapa berpuasa 11 hari di bulan Rajab, pada hari kiamat ia tidak melihat makanan yang lebih baik darinya, melainkan orang yang berpuasa seperti dia atau lebih banyak lagi. Barang siapa berpuasa 12 hari di bulan Rajab, maka di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan memakaikan kepadanya dengan 2 pakaian. Yang 1 pakaian itu lebih baik daripada dunia seisinya. Barang siapa berpuasa 13 hari di bulan Rajab, maka di hari kiamat Allah akan memberikan hidangan di bawah lindungan arsy yang ia bisa memakannya, sedangkan orang-orang pada waktu itu mengalami kesulitan yang sangat. Barang siapa berpuasa 14 hari di bulan Rajab, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya dengan apa-apa yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan belum pernah terlintas di hati seseorang. Barang siapa puasa 15 hari di bulan Rajab, maka pada hari kiamat Allah akan menghentikannya pada tempat berhentinya orang-orang yang aman. Al-Maudu'at, Juz 2, halaman 205. Keterangan, ini hadis palsu, Dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Kasai, ia tidak dikenal, dan Muhammad bin Al-Hasan An-Naqqasi, ia tertuduh dusta. Salat di bulan Rajab. Ana Anas bin Malik qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Qila ya Rasulullah, ma makna qaulika Rajabu syahrullah? Qala innahu makhsusun bil maghfirah wa fihi tuhqanud dima'u wa fihi taballahu ala anbiya'ihi wa fihi anqadha awliya'ahu min yadi a'da'ihi man shomahu istawjaba 'alallahi ta'ala salasata asya'a maghfiratun li jami'i ma salafa min dzunubihi wa ismatun fi ma baqiya min umrihi wa amanan minal atasi yaumal aradil akbari. Faqama saykhun du'ifun faqala ya Rasulullah inni la'ajizu an siyamihi kullih. Faqala sallallahu alaihi wasallam awwala yaumin minhu fa innal hasanata bi ashri amsaliha wa awsata yaumin minhu wa akhira yaumin minhu fa innaka tu'ta sawaba man shomahu kullahu lakin la taghfalu an awwali lailatin fi rajaba fa innaha lailatun tusammiha al malaikatu ar-ragaib wa dzalika annahu idza madha bika al-lailu la yabqa malakun muqarrabun fi jami'is samawati wal ardi illa wa yastami'una fil ka'bati wa khawalaiha fayattali Allahu azza wa jalla alaihim itla'atan fayaqul malaikati saluni ma syi'tum fayaquluna ya rabbana hajatuna ilaika an taghfira li sawamin rajaba fayaqulullahu azza wa jalla qad fa'altu zalika. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis awwal khamisin fi rajaba summa yusalli fiha bainal isya'i wal 'atamati ya'ni lailatal jum'ati isnatay asrata raqatan yaqra'u fi kulli raqatin fatihatal kitabi marratan wa inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marratin wa qul huwallahu ahad isnai asyrata marratan yafsilu baina kulli raq'ataini bi taslimatin fa iza faragha min salatihi shalla alayya 70 marratan summa yaqulu allahumma shalli ala muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi summa yasjudu fayaqulu fi sujudihi subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh 70 marratan summa yarfa'u ra'sahu fayaqul rabbighfirli warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizul a'zamu 70 marratan summa yasjudu saniyata fayaqulu misla ma qala fis sajdatil ula summa yas'alullaha ta'ala hajatahu fa innaha tuqda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma min abdin wala amatin shalla hadhihi sholata illa ghafarallahu ta'ala lahu jami'a dhunubihi wa in kanat misla zabadil bahri wa adada waraqil asjari wa syafa'a yaumal qiyamati fi sab'imi'atin min ahli baitihi fa idza kana fi awwali lailatin fi qabrihi ja'ahu sawabu shalah sawabu hadhihi sholati fa yujibuhu bi wajhin talqin wa lisanin zalqin fa yaqulu lahu habibi abshir faqad najauta min kulli shiddatin fa yaqulu man anta fa wallahu ma ra'aitu wajhan ahsana min wajhika wala sami'tu kalaman ahla min kalamika, wala syamamtu raihatan atyaba min raihatika. Fayaqulu lahu, ya habibi, ana sawabus salatil lati sallaitaha fi lailati kada fi syahri kada. Si'tul lailata li'aqziya haqqaka wa unisa wahdataka wa arfa'anka wahsyataka. Fa'idha nufiqa fissuri adlaltu fi urdatil qiyamati ala ra'sika wa absir falan ta'damal khaira min maulaka abadan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perkataan engkau, Rajab adalah bulannya Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena bulan itu dikhususkan dengan ampunan, di bulan itu darah dilindungi, yakni tidak boleh ada pertumpahan darah. Pada bulan itu Allah menerima taubat nabi-nabinya. Pada bulan itu Allah menyelamatkan wali-walinya dari tangan-tangan musuh-musuhnya. Barang siapa berpuasa padanya, pasti akan mendapatkan tiga hal dari Allah Ta'ala. Satu, ampunan untuk semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dua, akan terjaga pada apa yang tersisa dari umurnya. Dan tiga, aman dari rasa haus pada hari makhluk dihadapkan di hadapan Allah. Lalu ada orang tua yang lemah bangkit dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak kuat untuk berpuasa seluruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah pada hari pertama, karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Lalu puasalah pada hari pertengahan bulan dan pada hari terakhir dari bulan Rajab. Maka sesungguhnya kamu akan diberi pahala orang yang berpuasa sebulan penuh. Tetapi jangan kamu lewatkan malam tanggal 1 bulan Rajab. Karena malam itu adalah suatu malam yang para malaikat menamakannya Ar-Ragaib, yakni banyak kesenangan-kesenangan. Dan yang demikian itu karena apabila berlalu malam padamu, tidak ada seorang malaikat pun yang dekat kepada Allah di semua langit dan bumi, melainkan mereka semua berkumpul di Ka'bah dan sekitarnya. Lalu Allah Azza wa Jalla muncul pada mereka dengan berfirman, wahai para malaikatku, mintalah kepadaku apa saja yang kalian kehendaki. Lalu para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, yang kami hajatkan kepada engkau adalah agar engkau mengampuni orang-orang yang banyak berpuasa Rajab. Maka Allah berfirman, sungguh telah kulakukan yang demikian itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang berpuasa pada hari Kamis, yaitu Kamis yang pertama di bulan Rajab, kemudian salat antara Maghrib dan Isya, yaitu malam Jumat, sebanyak 12 rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali, Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali dan membaca Qul huwallahu ahad 12 kali. Melakukannya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan apabila sudah selesai dari salatnya, lalu membaca selawat untukku 70 kali. Kemudian membaca Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Kemudian sujud. Dan dalam sujudnya membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh 70 kali. Kemudian mengangkat kepalanya dari sujud, lalu membaca Rabbighfirli Warham Watajawaz Amma Ta'lamu Innaka Antal Azizul A'zam 70 kali. Kemudian sujud yang kedua, lalu membaca seperti yang dibaca pada sujud yang pertama. Kemudian ia memohon kepada Allah Ta'ala apa yang dibutuhkannya. Maka apa yang dibutuhkannya itu akan dipenuhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang hamba laki-laki maupun perempuan yang melakukan sholat ini, melainkan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buah di laut, dan sebanyak daun-daun pohon. Dan pada hari kiamat, Allah akan memberi syafaat beserta 700 orang dari keluarganya. Dan pada hari pertama, ia di dalam kuburnya. Dan pada hari pertama, ia di dalam kuburnya. Pahala sholat ini akan datang kepadanya, lalu menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri dan dengan kata-kata yang manis. Ia berkata, wahai kekasihku, bergembiralah kamu, karena kamu telah selamat dari segala kesulitan. Maka orang tersebut bertanya, siapakah engkau? Demi Allah, aku belum pernah melihat wajah seindah wajahmu. Aku belum pernah mendengar suara pembicaraan yang lebih manis daripada perkataanmu. Dan aku belum pernah mencium aroma harum yang lebih harum daripada bau harummu. Maka ia menjawab, wahai kekasihku, aku adalah pahala sholat yang telah engkau lakukan pada malam demikian dan pada bulan demikian. Aku datang pada malam ini untuk memberikan hakmu, menghibur dirimu, dan menghilangkan kesepianmu. Dan apabila telah ditiup trompet pada hari kiamat, aku akan menaungi di atas kepalamu dari panasnya hari kiamat. Dan bergembiralah, maka tidak akan ada habisnya kebaikan dari Tuhanmu selama-lamanya. Al-Maudu'at, Juz 2, halaman 124. Keterangan, hadis ini palsu yang diatasnamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Juhaim As-Sufi. Para ahli hadis menganggapnya dia berdusta. Al-Maudu'at, Juz 2, halaman 124. An Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal maghriba awwala lailatin min Rajab, summa shalla ba'daha 20 raq'atan, yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatil Kitabi wa qul huwallahu ahad marratan wa yusallimu fihinna 10 taslimatin. Atadruna ma sawabuhu? Fa inna ar-ruhal amina Jibril 'allamani dzalika. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hafizahullahu fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa waladihi wa ujira min 'adzabil qabri wa jazaa 'ala siratikal barqi bi ghairi hisabin wala 'adzabin. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat maghrib pada malam tanggal 1 Rajab, kemudian sesudah itu salat 20 rakaat, pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 1 kali dan membaca salam 10 kali salam, tahukah kalian apa pahalanya? Karena sesungguhnya Ruhul Amin, Jibril mengajarkan kepadaku yang demikian itu. Kami, para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, Allah akan menjaga orang itu pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan anak-anaknya. Dan dia akan dilindungi dari siksa kubur, dan akan melewati sirat secepat kilat tanpa hisab dan tidak pula mendapat azab. Al-Maudu'at, Juz 2, halaman 123. Keterangan, hadis ini palsu. Kebanyakan para perawinya orang-orang majhul atau tidak dikenal. An Ibni Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Rajab wa shalla fihi arba'a raka'atin, yaqra'u fi awwali raka'atin mi'ata marratin ayatal kursiyyi wa fi raka'ati tsaniyati mi'ata marratin kul huwallahu ahad, lam tamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di bulan Rajab dan salat 4 rakaat padanya, rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, pada rakaat kedua membaca kul huwallahu ahad 100 kali, maka ia tidak mati sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau diperlihatkan kepadanya. Al-Maudhu'at juz 2 halaman 123. Keterangan hadis ini palsu yang diatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan para perawinya orang-orang majhul atau yang tidak dikenal. Dan dalam sanadnya ada perawi bernama Utsman bin Atha', ia matruk indal muhaddisin, yakni ditinggalkan oleh para ahli hadis. Ana Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lailatan nisfi min Rajab 14 raka'atan yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdu marratan wa qul huwallahu ahad 20 marratan wa qul a'udzu birabbil falaq 3 marrah wa qul a'udzu birabbin nas 3 marrat fa idza faragha min salatihi shalla 'alayya 10 marratin summa yusabbihullaha wa yahmaduhu wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu 30 marratan fa'asallahu ilaihi alfa malakin yaktubuna lahul hasanati wa yagrisuna lahul asjara fil firdausi wa mukhiya anhu kullu zanbin asabahu ila tilkal lailati walam yuktab alaihi khati'atun ila misliha minal qabil wa yuktabu lahu bi kulli harfin qara'a fi hadhi sholati 700 hasanatin wa buniya lahu bi kulli ruku'in wa sujudin 10 kusurin fil jannati min zabarajada akhdara wa u'tiya bi kulli raknatin 10 madaina fil jannah wa kullu madinatin min yakutatin hamro'a wa ya'tihi malakun fayadu'u yadahu baina katifaihi fayakul istakni fil amala faqad ghafarlaka ma taqaddama min zanbika. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat pada malam pertengahan bulan Rajab sebanyak 14 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali, kul huwallahu ahad 20 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan apabila sudah selesai dari sholatnya, lalu membaca sholawat untukku 10 kali, kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil 30 kali, niscaya Allah mengirimkan kepadanya 1000 malaikat yang mencatat kebaikan-kebaikannya dan akan menanam untuknya pohon-pohon di surga Al-Firdaus. Dan dihapus semua dosa-dosanya yang telah ia lakukan sampai malam itu, dan tidak akan dicatat untuknya kesalahan-kesalahan yang semisalnya pada waktu yang akan datang. Dan setiap huruf yang ia baca dalam sholat itu akan dicatat 700 kebaikan, dan dengan setiap rukuk dan sujudnya akan dibangunkan untuknya 10 istana di surga yang terbuat dari batu permata zabrojat hijau. Dan dengan setiap rakaatnya akan diberikan 10 kota di surga. Setiap kota terbuat dari permata yakut merah. Dan akan datang kepadanya seorang malaikat, lalu meletakkan tangannya di antara dua pundaknya. Lalu mengatakan, mulailah lagi beramal. Sungguh, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Al-Maudu'at, Juz 2, halaman 126. Keterangan, hadis ini palsu. Para perawinya orang-orang majhul, yakni tidak dikenal. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.